Alhamdulillah masih bersama Atqa. Tasjilat Al-Qasas mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-12 dengan judul Masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, anak-anakku sekalian, Abu Dzar ini adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Ghifar, yakni sebuah daerah pinggiran kota Madinah. Di saat berita tentang diutusnya seorang nabi ternyata telah menyebar di kota Madinah, bahkan sampai berita ini ke telinga Abu Dzar. Wahai anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Dzar mengutus kepada saudaranya agar menemui orang yang mengaku nabi yang berada di kota Madinah. Yang berada di kota apa? Mekah. Keliru ya. Nah, saudaranya itu pun berangkat. Berangkat hari berganti, ya, bulan berganti, maka sampailah ke tempat yang dituju. Maka setelah sampai ke tempat yang dituju, akhirnya saudara Abu Dzar ini menemui yakni nabi. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dirasa sudah cukup urusannya, maka ia pun segera kembali pulang untuk menemui siapa? Abu Dzar. Benar anak-anakku sekalian, saudaranya ini setelah sampai ke kampung halaman, ya, maka saudaranya ini menceritakan apa yang telah dia lihat dan apa yang telah dia dengar. Bahwasanya ia telah melihat seorang laki-laki, yang dimaksud adalah siapa? Rasulullah SAW, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Nah, setelah mendengar demikian, bagaimana anak-anak? Apakah Abu Dzar terus menerima begitu saja? Oh, ternyata tidak. Abu Dzar tidak merasa puas dengan berita yang dibawa oleh saudaranya tadi, ya. Maka Abu Dzar akhirnya berangkat sendiri, yakni ke kota Mekah. Sebenarnya dia belum tahu sama sekali tentang ciri-cirinya, ya. Pokoknya karena saking semangatnya, yang penting berangkat untuk menemui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk menanyakan, yakni Abu Dzar tadi, ia merasa khawatir, sehingga dia berdiam diri di dalam masjid. Ya, berdiam diri di dalam masjid. Nah, suatu hari ketika itu Ali lewat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, lewat di dekatnya dan kemudian bertanya, sepertinya engkau orang asing. Iya, memang aku orang asing. Demikian dijawab oleh siapa? Abu Dzar. Kalau begitu, ikutilah aku ke penginapan. Demikian dikatakan oleh Ali. Maka Abu Dzar pun mengikuti Ali radhiyallahu anhu. Mereka saling diam, tidak bertanya sepatah kata pun. Keesokan harinya, Abu Dzar kembali lagi ke masjid untuk mencari berita tentang Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Namun tak seorang pun yang dapat atau bisa dimintai informasinya, ya, beritanya. Sehingga dia belum mendapatkan berita. Karena ketika itu masih takut-takut anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah ya, masih takut untuk menyatakan keislamannya karena waktu itu apa? Kaum muslimin masih sedikit. Ini dakwah Rasulullah juga masih sembunyi-sembunyi ya. Karena kalau sampai ketahuan orang musyrikin Quraisy, bahaya nanti ya. Bisa dihabisi nanti ya. Maka anak-anakku sekalian, ketika dia sedang berdiam diri di dalam masjid, saat itu Ali radhiyallahu anhu lewat di dekat Abu Dzar, kemudian bertanya sama beliau, apakah engkau tidak tahu lagi jalan ke penginapan? Iya, katanya Abu Dzar. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengajak Abu Dzar pergi. Kemudian Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Dzar, ya, bertanya kepada Abu Dzar, sebenarnya apa sih keperluanmu dan apa yang mendorongmu untuk datang ke negeri ini? Jika engkau bisa menjaga rahasiaku, maka aku akan menceritakannya. Demikian dijawab oleh Abu Dzar. Wahai anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali pun berjanji untuk merahasiakannya. Maka berkatalah Abu Dzar, aku telah mendengar berita bahwasanya di sini telah muncul seorang yang mengaku sebagai Nabi Allah. Maka aku utus saudaraku untuk menemui orang tersebut dan agar berbicara dengannya. Akan tetapi setelah kembali kepada aku, berita yang dibawanya tidak memuaskan aku, hingga aku ingin bertemu langsung dengannya, yakni dengan beliau itu. Anak-anak sekalian, kemudian Ali pun berkata, jika nanti aku masuk ke suatu rumah, ya, engkau ikut saja aku. Dan jika aku melihat seseorang yang kupikir mengkhawatirkan keselamatanmu, maka aku akan masuk ke dalam kebun dan berpura-pura membetulkan sandalku. Sementara engkau bisa berjalan terus. Nah, anak-anakku sekalian, rahimahullah, Abu Dzar pun mengikuti Ali sampai akhirnya bisa masuk ke rumah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan beliau. Maka Abu Dzar pun meminta kepada Nabiullah SAW agar dijelaskan tentang Islam. Maka ketika itu pula Nabiullah SAW menjelaskan tentang perkara Islam. Seketika itu juga Abu Dzar langsung masuk Islam. Subhanallah ya, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung masuk ke dalam Islam. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, rahasiakan keadaan ini dan pulanglah ke negerimu. Jika kabar kemenangan kami telah sampai padamu, datanglah kemari. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku akan benar-benar menampakkan keislamanku selagi aku masih di sini. Demikian langsung disahut oleh Abu Dzar. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Abu Dzar beranjak ke masjid. Saat itu orang-orang Quraisy sedang berada di masjid. Abu Dzar berteriak dengan keras, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Abu Dzar meneriakkan kata-kata tersebut, maka seketika itu orang-orang Quraisy langsung mengepung, ya, langsung mengepung. Kepung orang yang telah keluar dari agamanya ini. Begitu ya, anakku sekalian langsung dikepung. Seketika itu mereka mengepung dan akhirnya apa anak-anak sekalian? Abu Dzar dipukuli oleh mereka itu. Ya, dipukuli oleh orang banyak, yakni dari kalangan orang-orang Quraisy. Melihat itu, Al-Abbas langsung melindungi Abu Dzar dengan menelungkupkan badan di atasnya. Al-Abbas berkata, "Telakalah kalian jika membantai orang dari Kifar. Padahal Kifar adalah tempat kalian berdagang dan jalan yang biasa kalian lewati." Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka pun melepas Abu Dzar. Namun keesokan harinya Abu Dzar datang lagi ke masjid dan berbuat seperti kemarin. Yakni apa? Meneriakkan kata-kata yang sama. Yakni, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Nah, anak-anak sekalian, seketika itu pula orang-orang Quraisy pun berbuat hal yang sama, yakni dikepung, dan setelah itu Abu Dzar dipukuli beramai-ramai. Subhanallah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seketika itu pula juga Al-Abbas langsung melindungi badan Abu Dzar, ya, yakni dengan cara yang sama seperti kemarin, menelungkupkan badannya di atas Abu Dzar. Akhirnya Abu Dzar pun selamat dari pukulan mereka. Mereka menghentikan pukulannya dan subhanallah atas izin Allah Abu Dzar, ya, selamat dari pemukulan mereka. Artinya tidak sampai parah begitu ya, tidak sampai meninggal. Abu Dzar akhirnya pun segera berkemas untuk meninggalkan Makkah, yakni pulang ke negerinya. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi kisah yang sangat menarik ya. Demikian dulu anak-anakku sekalian, insya Allah akan kita sambung dengan kisah dan judul yang berbeda dan tentu kisah yang menarik lainnya. Sumber bacaan Ar-Rahiqul Makhthum karya Asy-Syaikh Shofiyur Rahman Al-Mubarakpuri halaman 155.